Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa ba'd, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Salihin. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu terkait tentang al-ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizah wal khafiyah, tentang pentingnya al-ikhlas dan menghadirkan niatan ikhlas tersebut dalam seluruh amalan, baik itu amalan yang tampak maupun amalan yang tersembunyi. Kita telah membaca hadis yang pertama yang disebutkan oleh muallif, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Sebuah hadis yang sangatlah mulia, yang sengaja muallif memberikan hadis ini dalam awal bab atau dalam pembahasan yang pertama, yaitu terkait pembahasan al-ikhlas dalam seluruh amalan ibadah yang kita lakukan, hendaknya untuk disertai adanya keikhlasan dalam amalan-amalan tersebut. Taib, insyaallah kita akan menyebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antara faedah yang terdapat dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yaitu bahwa seluruh ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keikhlasan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang yang berbuat amalan itu sesuai dengan apa yang diniatkannya, maka amalan tidaklah akan diterima di sisi Allah kecuali dengan adanya ikhlas, disertai dengan keikhlasan mengamalkan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah lalu dari pembahasan kita bahwa ibadah itu tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan terpenuhinya dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas dan syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Syarat yang pertama al-ikhlas, Allah berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia beramal dengan amalan yang ikhlas, tidak berbuat syirik dalam amalan tersebut. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Dan juga syarat yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu adanya mutaba'ah, adanya kesesuaian mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan amalan ibadah tersebut. Maka dengan dua perkara inilah jika terpenuhi dua perkara ini atau dua syarat ini dalam ibadah, maka pasti ibadah tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah pula yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa perkara niat merupakan perkara yang sangatlah penting. An-niyah amruha adzim. Perkara niat merupakan perkara yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Suatu amalan yang terlihat kecil, yang terlihat remeh, terlihat mudah, itu bisa menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika disertai keikhlasan, jika adanya keikhlasan dalam amalan tersebut. Maka sangatlah penting perkara an-niyah dalam seluruh amalan yang kita lakukan. Jangan kita lihat kecil atau besarnya amalan tersebut. Jika amalan itu kecil, kita anggap remeh, maka kita meninggalkannya. Tidak demikian. Karena sesungguhnya amalan yang kecil, yang kita anggap kecil, kita anggap remeh, gampang, terlihat mudah untuk dikerjakan. Akan tapi jika kita melaksanakannya dan kita memperbaiki niatan kita, mengikhlaskan niatan kita dalam amalan yang teranggap kecil tersebut, maka sungguh itu akan menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tentang seseorang yang dia melewati suatu jalan. Kemudian di tengah jalan dia melihat suatu benda yang mengganggu jalan tersebut. Maka orang itu mengambil batang atau kayu yang melintang, yang menghalangi jalan itu, dan menyingkirkannya. Lihat amalan yang kecil, yang remeh, yang mana dia hanya mengambil gangguan yang ada pada jalan tersebut. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah masukkan orang ini ke dalam surga dan Allah angkat derajat dia di dalam surga beberapa derajat. Padahal amalan yang terlihat kecil, akan tapi disertai adanya ikhlas dia dalam beramal. Dia ikhlas bukan karena manusia dia mengangkat gangguan yang ada di jalan itu, bukan karena ingin dilihat, akan tapi dia melaksanakannya, dia melakukannya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala masukkan orang ini ke dalam surga dan Allah mengangkat derajat dia di dalam surga. Maka amalan yang kecil akan menjadi besar, akan bisa dan pasti bisa menjadi besar jika disertai keikhlasan dalam amalan, dalam amalan yang dilakukannya. Dan sebaliknya sebagaimana amalan yang kecil bisa menjadi besar jika adanya ikhlas, maka sebaliknya pula amalan yang terlihat besar itu akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala jika tidak adanya ikhlas atau dikarenakan rusaknya niat yang ada pada dia. Maka kata para ulama, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Kata para ulama, berapa banyak amalan yang terlihat kecil akan tetapi dia akan menjadi besar ketika niatan dia baik, ketika niatan dia lurus. Disebabkan niat, amalan itu akan menjadi besar, padahal adalah amalan yang kecil. Dan berapa banyak pula amalan yang terlihat besar, akan tapi disebabkan niat dia, amalan itu menjadi kecil. Semuanya adalah sebabnya niat yang baik atau niat yang jelek. Maka dikarenakan jeleknya niat yang ada pada dia, amalan yang terlihat besar itu menjadi amalan yang kecil dan memudaratkan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tentang orang-orang yang pertama dilempar ke dalam api neraka, yaitu di antaranya adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang berjihad, jihad merupakan amalan yang besar dalam agama Islam. Berjihad adalah amalan yang besar, amalan yang agung, bukan perkara yang mudah amalan jihad tersebut. Akan tapi orang yang berjihad ini, dia adalah orang yang paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka, disebabkan niatan dia yang rusak, disebabkan niatannya yang rusak. Allah bangkitkan orang tersebut dan Allah tanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada dia di dunia. Dia mengatakan, aku melakukan jihad karenamu wahai Allah subhanahu wahai Allah. Aku melaksanakan jihad dalam mengharap wajah Engkau. Akan tapi Allah lebih tahu. Allah tidak bisa dibohongi. Allah tidak bisa didustai. Allah tahu tentang niatan-niatan yang ada pada setiap hamba. Allah mengatakan, engkau dusta. Akan tapi engkau melakukan jihad agar engkau itu disebut sebagai orang yang hebat, agar namamu harum di tengah-tengah manusia. Engkau adalah pejuang, orang yang hebat, dan demikian-demikian disanjung oleh manusia. Inilah tujuanmu. Maka dengan sebab tersebut, dengan niatan dia yang rusak ini, Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka perkara niat merupakan perkara yang sangatlah penting. Janganlah kita lihat kecil atau besarnya amalan, akan tapi perhatikan, koreksi niatan-niatan kita. Amalan yang kecil itu akan menjadi besar jika kita ikhlaskan niatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membantu saudaranya dalam hal-hal yang kecil, jika kita ikhlas karena Allah, jangan dianggap kecil amalan tersebut. Dan seterusnya. Demikian pula amalan yang besar perlu juga harus disertai dengan niat, agar amalan yang besar itu akan menjadi amalan yang semakin besar dan lebih besar. Amalan talabul ilm merupakan amalan yang mulia, maka perlu adanya keikhlasan dalam melakukan amalan talabul ilm, sehingga amalan yang besar ini dan disertai dengan niatan yang lurus, yang ikhlas, amalan itu akan menjadi semakin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah al-hathu 'ala al-ikhlasi fi kulli al-a'mal. Al-hathu 'ala al-ikhlas fi kulli al-a'mal. Himbauan atau anjuran. Anjuran untuk mengikhlaskan niat dalam seluruh amalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Maka dari sini kita bisa mengambil faedah dianjurkannya pentingnya perkara ikhlas, dan dihasung, dihimbau bagi setiap muslim untuk mengikhlaskan amalan-amalan yang dia kerjakan. Dan diantara sebab-sebab yang membantu seorang hamba untuk mengikhlaskan niatnya adalah yang pertama yaitu qasdul akhirah. Di antara sebab yang membantu seseorang untuk mengikhlaskan niat yaitu adalah qasdul akhirah, berusaha bersungguh-sungguh untuk menunjukkan amalan dia itu untuk negeri akhirat, menunjukkan amalannya untuk negeri akhirat. Amalan yang dia kerjakan hendaknya dia mengingat bahwa tujuan amalan ini adalah untuk akhirat dia, bukan karena dunia. Ini sebab pertama yang membantu seorang hamba untuk bisa mengikhlaskan niatnya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hendaknya dia mengerjakan amalan yang dia kerjakan dalam rangka mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, menginginkan ajr di akhirat nanti, bukan dalam rangka dunia, bukan agar terangkat derajatnya di hadapan manusia, agar disebut namanya di hadapan manusia. Ini semua bukan beramal untuk akhirat, ini adalah beramal untuk dunia. Barang siapa yang beramal untuk dunia, maka kata Rasulullah SAW, amalannya akan di dunia saja dan tidak ada gunanya nanti di akhirat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrah yang dia kerjakan itu tidak bermanfaat di akhirat, seperti apa yang dia inginkan, yakni seperti di dunia saja. Amalan itu bermanfaat di dunia saja. Dan juga di antara sebab yang membantu seorang hamba untuk mengikhlaskan niatnya adalah mewaspadai dari penyakit riya. Penyakit riya merupakan cobaan yang sangatlah besar ketika seorang hamba ingin mengikhlaskan niatnya dalam beramal, sering terjangkit pada diri dia riya. Maka hendaknya seorang muslim untuk berhati-hati untuk membentengi dirinya dari penyakit yang sangat berbahaya ini, yaitu riya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, ana aghna asyraka 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak butuh dengan orang-orang yang beramal, akan tapi dia tidak ikhlas, dia menserikatkan aku dalam amalannya. Maka barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dia berbuat syirik terhadapku, dan ini tidak ikhlas, tidak murni keikhlasan dia dalam beramal tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, taraktu, aku tinggalkan dia, aku tidak akan menerima amalan tersebut, aku tinggalkan amalan dia, wa syirkah, bersama dengan kesyirikannya. Dan juga dalam ayatnya Allah mengatakan, amilatun nasibah, hal ataka hadithul ghasyah, tasla narun hamiyah tusqa min aynin aniyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, amilatun nasibah, orang yang beramal, bekerja keras, sedang kepayahan, amilah, dia bekerja, beramal, banyak beramal, dan dia nasibah, kepayahan dalam beramal, kepayahan dia dalam bekerja, akan tapi hasilnya tasla naran hamiyah, hasil akhirnya adalah dia dilemparkan ke dalam api neraka yang sangat pedih, disebabkan dia tidak ikhlas dalam amalannya, disebabkan dia riya dalam amalan tersebut. Dan juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, dan kami tampakkan kepada mereka amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dunia. Kemudian setelah kami tampakkan amalan-amalan mereka tersebut, kami jadikan amalan-amalan itu seperti debu yang berterbangan, disebabkan tidak adanya ikhlas dalam amalan yang dia kerjakan, disebabkan riya yang ada pada diri dia. Maka al-hadr minar riya, peringatan dari bahaya riya, hati-hati dari perkara riya, karena riya akan menggugurkan amalan yang kita kerjakan tersebut. Kita susah, capek dalam beramal, akan tapi kita tidak akan mendapatkan hasil, bahkan kita akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan hendaknya kita untuk berhati-hati, takut dari penyakit riya, karena aqrabun nasi ila riya amanahum minhum. Kata para ulama, kata sebagian salaf, aqrabun nas ila riya, orang yang paling dekat dengan riya, orang yang paling dekat dengan riya, yakni orang yang paling mudah terjangkiti penyakit riya, adalah amanahum minhum, adalah orang yang paling merasa aman dari riya. Lihat, orang yang paling mudah terserang penyakit riya adalah orang yang merasa aman dari perkara riya. Maka hendaknya kita untuk hati-hati, jangan kita merasa aman dari perkara riya. Mudah riya itu sangatlah mudah menjangkiti setiap hamba, dan kita terus berjuang untuk menjauhkan penyakit riya tersebut. Jangan sampai kita merasa aman dari riya, karena kata sebagian ulama, orang yang paling dekat dengan riya adalah orang yang paling merasa aman darinya. Kemudian juga diantara sebab yang membantu seorang hamba untuk mengikhlaskan niat adalah menjauhkan harapan dunia dalam hatinya, menjauhkan harapan atau keinginan-keinginan dunia dalam hatinya. Hendaknya dia ketika melakukan suatu amalan ibadah, menjauhkan harapan atau keinginan-keinginan dunia yang ada pada hati dia. Ketika dia bersedekah, ketika dia melakukan amalan apa saja, hendaknya dia menjauhkan dunia dari hatinya. Jangan dia mengerjakan suatu amalan karena tujuannya dunia, karena dia menginginkan apa yang ada di tangan manusia, menginginkan apa yang ada di tangan manusia, ingin dipuji, ingin harum namanya di tengah-tengah manusia, ingin agar dihormati, menjadi orang yang terhormat, agar manusia memandangnya. Ini semua adalah tujuan-tujuan dunia. Maka hendaknya seorang muslim untuk menjauhkan keinginan dalam beramal untuk dunia. Hendaknya dia berusaha menunjukkan amalan-amalan dia untuk akhiratnya. Kemudian diantara sebab yang membantu seorang hamba dalam mengikhlaskan niat adalah sebab berikutnya, yaitu hendaknya kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu isi hati dan niat-niat yang ada pada setiap diri kita. Niat dan isi hati, tujuan-tujuan yang ada dalam diri kita, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, waspadalah, karena Allah tahu apa yang kita niatkan, tujuannya apa kita beramal. Kita selalu mengingat bahwa Allah memiliki sifat ilm. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada sekecil apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakanlah wahai Muhammad, "In tukhfu ma fi sudurikum," jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati-hati kalian, apa yang ada dalam diri kalian, jikalau kalian menyembunyikannya atau kalian menampakkannya, semua itu ya'lamullah, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengetahui keadaan kita, keadaan yang tampak dari diri kita maupun keadaan yang tidak tampak, niat-niatan yang ada dalam diri kita, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun manusia tidak ada yang tahu tentang niat tujuan kita dalam beramal, akan tetapi Allah mengetahui apa tujuan-tujuan yang ada dalam niatan kita tersebut. Maka hendaknya kita memperhatikan perkara niat ini, pentingnya perkara niat. Allah Maha tahu tentang isi hati setiap hamba. Kemudian juga diantara sebab yang membantu seorang hamba untuk mengikhlaskan niatnya adalah hendaknya ia untuk menyembunyikan amalan ibadah yang dia kerjakan. Ini merupakan sebab seorang hamba terbantu untuk bisa mengikhlaskan niat mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyembunyikan amalan, menyembunyikan amalan dan tidak menampakkannya di hadapan manusia. Hendaknya dia menyembunyikan amalan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda al-ghaniyya al-khafiyya." Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, at-taqi, yang bertakwa, al-ghani, yang merasa cukup, merasa cukup, yakni bukan kaya harta, hatinya merasa cukup, tidak butuh dengan apa yang ada di tangan manusia, cukup dia dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta terhadap orang-orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-khafi, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang khafi, yang tersembunyi. Maknanya disyarah oleh para ulama, yakni dia selalu menyembunyikan amalan-amalan ibadah yang dia kerjakan. Maka menyembunyikan amalan ibadah ini merupakan perkara yang bisa membantu seorang hamba mengikhlaskan niatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'u fa huwa khairul lakum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian menampakkan sedekah yang kalian keluarkan, maka itu baik. Seseorang bersedekah dan dia menampakkan amalan dia tersebut, itu tidak mengapa. Yang penting dia ikhlas dalam melakukannya. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Akan tapi jika kalian menyembunyikannya, menyembunyikan amalan sedekah yang kalian kerjakan tersebut, yang kalian keluarkan sedekah itu, kalian sembunyikan amalan itu, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian, lebih baik. Maka menyembunyikan amalan merupakan perkara yang membantu seorang hamba dapat mengikhlaskan niatannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih, 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat nanti. Di antaranya Rasul menyebutkan, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Di antara 7 golongan tersebut adalah orang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya itu tidak tahu berapa sedekah yang telah dia keluarkan dengan tangan kanannya itu, disebabkan dia sembunyi-sembunyi dalam melakukan amalan sedekah yang dia kerjakan, sehingga tangan kirinya sekalipun tidak mengetahui apa saja yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maka dari hadis ini bisa para ulama mengambil kesimpulan bahwa amalan ibadah itu lebih utama untuk dilakukan ketika tidak ada orang yang melihat, ketika dia sendirian. Dan ini tentunya lebih membantu seseorang untuk bisa mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sendiri dan berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang ketiga yang melihat amalan yang dia kerjakan. Ini lebih jauh daripada keriaan, daripada riya. Oleh karena itu, jika kita lihat keadaan para salafus saleh rahimahumullah, keadaan para salafus saleh dalam hal penyembunyian amalan yang mereka lakukan, sangatlah banyak contoh-contoh dari para salafus saleh. Di antaranya adalah Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani, salah seorang ulama. Dikisahkan bahwa beliau adalah orang yang rajin melakukan sholat malam. Beliau adalah orang yang sangat rajin melakukan sholat malam. Akan tetapi beliau selalu menyembunyikannya, selalu menyembunyikan kalau dia itu sholat malam. Dikisahkan dengan cara idza asbaha rafa'a sawtahu ka'annahu yaqumu tilka sa'ah. Beliau sering sholat malam, akan tapi di pagi hari, di waktu subuh dia seolah-olah baru bangun dari tidur dan mengangkat suaranya agar orang-orang mengira bahwa dia memang baru bangun dari tidur, padahal dia semalaman sholat. Akan tapi dia pura-pura tidur, kemudian dia mengangkat suaranya ketika waktu subuh agar tidak ada yang mengetahui bahwa dia semalam melakukan sholat. Dan juga dikisahkan pula tentang Ayyub As-Sakhtiyani, dikisahkan oleh Hammad bin Zaid, beliau menceritakan, kana Ayyub As-Sakhtiyani rubbama haddatha bil hadith fayabki wa yaltafit wa yamkhut wa yaqul ma ashadda az-zukam. Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani adalah seorang muhaddis yang berilmu. Beliau adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyah, memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau dalam majlisnya, ketika meriwayatkan hadis, beliau membacakan sanad-sanad hadis, ketika beliau menyebutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau yabki, beliau menangis, tetapi beliau tidak mau menampakkan tangisannya. Beliau tersentuh dengan hadis yang dibacanya, sehingga beliau ketika sedang membacakan hadis terhadap murid-muridnya, beliau menoleh ke belakang dan pura-pura pilek dan mengatakan, ma asyaddaz zukam aku mungkin sudah pilek sekali, aku rasanya pilek sekali. Beliau mengatakan demikian sambil menarik air yang ada di hidungnya. dan beliau, padahal beliau menangis ketika membaca hadis, dan beliau menoleh ke belakang dan pura-pura pilek dan mengatakan, aku terlalu parah pilekku ini, dalam rangka untuk menyembunyikan amalan yang ada pada dia. Beliau tidak ingin orang lain melihat bahwa beliau nangis. Inilah contoh-contoh para salafus saleh dalam menyembunyikan amalannya. Dan juga dikisahkan Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau mengatakan tentang Al-Imam Malik, qala Ibnu Mubarak, ma ra'aitu ahadan irtafa'a min Malikin laysa lahu kathiru shalah wala siyam illa an takuna lahu sarirah. Berkata Abdullah Ibnu Mubarak, beliau menceritakan tentang gurunya Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Kata Ibnu Mubarak, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mulia daripada Al-Imam Malik. Beliau adalah orang yang termulia. Bagiku, aku tidak pernah melihat orang yang lebih utama, lebih mulia daripada Imam Malik. Padahal laisa lahu katsirus shalah, padahal beliau tidak pernah terlihat banyak mengerjakan salat. Beliau Al-Imam Malik tidak pernah aku lihat banyak mengerjakan puasa. Illa an takuna lahu sarirah, hanya saja beliau adalah orang yang suka menyembunyikan amalannya. Demikianlah Al-Imam Malik rahimahullah, beliau tidak terlihat banyak salat di hadapan manusia, akan tapi beliau adalah orang yang sering melakukan amalan ketika tidak ada orang lain. Beliau suka menyembunyikan amalan-amalannya, sehingga Allah angkat derajat Al-Imam Malik disebabkan keikhlasan niatan beliau rahimahullahu taala. Oleh karena itu Ibnu Mubarak menceritakan tentang gurunya bahwa Imam Malik, beliau tidak pernah terlihat di tengah-tengah manusia banyak salat, tidak pernah beliau terlihat orang yang banyak puasa, akan tapi beliau memiliki sifat sering menyembunyikan amalan-amalan yang dia kerjakan. Demikian juga salah seorang salaf mengatakan, qala Abu Hazim, uktum hasanatak ashadda mimma taktum sayyiatik. Kata Imam Abu Hazim, uktum hasanatik, tutuplah, sembunyikanlah amalan kebaikanmu, ashaddu mimma taktum sayyiatik, lebih daripada engkau menyembunyikan amalan kejelekanmu. Lihat, dalam rangka untuk mengikhlaskan niat dalam amalan ibadah, hendaknya kita untuk menyembunyikan amalan kebaikan yang telah kita kerjakan sebagaimana kita menyembunyikan amalan kejelekan yang kita lakukan. Kita tidak suka jika kejelekan kita tampak di hadapan orang lain, terlihat di hadapan manusia. Maka demikian pula hendaknya kebaikan yang kita miliki, yang kita kerjakan, hendaknya lebih kita tutupi daripada kejelekan yang kita kerjakan. Dan banyak lagi kisah-kisah dan contoh-contoh yang ada pada salafus saleh rahimahullahu taala. Di antaranya pula yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau di masa kekhalifahannya beliau selalu memberi sedekah, memberi nafkah terhadap seorang wanita yang ajuz, yang sudah tua, tidak ada yang mengurus wanita tersebut, sehingga setiap subuh di pagi hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau memberikan makanan di hari itu. Kemudian suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau ingin mengeluarkan sedekah, dan beliau melihat ada seorang tua yang pantas mendapatkan sedekah. Maka Umar bin Khattab di pagi-pagi hari membawa makanan untuk meletakkan makanan itu ke depan rumah wanita itu, wanita yang sudah tua ini. Akan tapi ketika sampai di depan rumah itu, ternyata sudah ada bungkusan makanan yang ada di depan pintunya, sehingga Umar tidak jadi untuk memberi makanan yang dia bawa. Kemudian besoknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih awal pagi lagi, lebih awal di pagi hari beliau datang agar tidak ada yang mendahului sedekahnya dia. Akan tapi ketika sampai di depan rumah itu, dia sudah melihat ada makanan yang sudah siap di depan pintunya. Seperti kemarin, kata Umar, besok saya akan datang lebih awal lagi, lebih awal lagi. Maka besok dia datang, akan tapi ternyata mas sudah ada yang mendahului dia. Demikian terus berjalan sampai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab datang ke rumah wanita ini, dan beliau melihat ternyata sudah tidak ada lagi bungkusan makanan yang biasanya ada di depan pintu rumah setiap pagi. Sampai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar baru mengetahui setelah itu ternyata selama ini yang memberi makanan wanita ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Demikianlah para salaf salih, mereka betul-betul mengikhlaskan niatan mereka dan tidak mau dilihat oleh manusia, yaitu dengan cara menyembunyikan amalan-amalan yang mereka kerjakan. Demikian juga Imam Syafi'i, beliau mengatakan, lawadittu annal khalqa yata'allamuna minni wala yunsab ilayya minhu syai', kata Imam Besar Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana pendapat beliau sangat diikuti oleh madhabnya, oleh orang-orang yang mengikuti pendapat beliau. Beliau mengatakan, seandainya manusia itu belajar dari aku, mengambil ilmu dari aku, akan tapi mereka tidak menisbahkan ilmu itu terhadapku. Aku menginginkan mereka belajar kepadaku, akan tapi mereka tidak menisbahkan ilmu itu dariku. Ini Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian, dikarenakan beliau tidak mau menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dipandang oleh manusia. Beliau mengatakan, seandainya manusia ini belajar dariku dan tidak menisbahkan ilmunya dari aku. Dan juga diantara ucapan-ucapan salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum atau rahimahumullah, sebagian mereka mengatakan, la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu an ya'rifan nas, ayya'rifahun nas. Tidak akan mendapati manisnya kehidupan akhirat seseorang yang cinta untuk dikenal oleh manusia. Dan juga Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan tentang salah seorang imam besar, Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam guru Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan, ma ra'aitu Ibrahim bin Adham yudhiru tasbihan wala syai'an minal khair sahibus sarair. Kata Abdurrahman bin Mahdi mengisahkan tentang Al-Imam Ibrahim bin Adham, aku tidak pernah melihat Imam Ibrahim bin Adham menampakkan tasbih-tasbih beliau, dan aku juga tidak pernah melihat Al-Imam Ibrahim bin Adham menampakkan kebaikan-kebaikannya. Beliau adalah orang yang suka menyembunyikan amalan. Beliau tidak menampakkan tasbihnya, zikirnya tidak dikeraskan agar manusia mendengar bahwa dia adalah orang yang rajin berzikir, rajin mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Akan tapi Ibrahim bin Adham adalah orang yang selalu menyembunyikan amalan yang dia lakukan. Maka ini beberapa sebab yang membantu seorang hamba untuk bisa mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembunyikan amalan yang dia kerjakan. Jangan kita suka amalan kita dilihat oleh manusia, karena itu merupakan sebab yang menjerumuskan kita terjatuh ke dalam penyakit riya, penyakit riya, cinta untuk dilihat, mengharap apa yang ada di tangan manusia, mengharap dunia. Kemudian juga diantara faedah, kita lanjutkan, diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu al-hijrah min amalil ibadah al-azimah, bahwa amalan hijrah merupakan amalan ibadah yang sangatlah besar. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Umar bin Khattab di sini permisalan tentang hijrah, dikarenakan hijrah merupakan amalan yang besar. Dan hijrah adalah berpindah dari negeri yang kafir ke negeri muslim. atau dari negeri yang rusak, negeri yang rusak dan penuh dengan kemaksiatan, ke negeri yang baik, penuh dengan orang-orang khair. Maka inilah al-hijrah. Ini yang dimaksud dengan al-hijrah. Kata Rasul, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Barang siapa yang berhijrah dan niatan dia adalah karena Allah dan Rasulnya, dia berhijrah karena Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan hijrah dia tersebut. Maka di sini Rasul memberikan permisalan dengan amalan hijrah, menunjukkan besarnya amalan hijrah tersebut. Kemudian hukum hijrah. Hukum hijrah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa hijrah itu hukumnya dirinci, bisa wajib, bisa sunnah, dan juga bahkan bisa haram. Hijrah hukumnya bisa wajib dan bisa sunnah dan juga bisa haram, atau tidak boleh seorang untuk melakukan hijrah. Hijrah itu bisa wajib, wajib seseorang untuk berhijrah. Terkadang pula hijrah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan terkadang pula hijrah itu tidak boleh bagi seorang tertentu untuk berhijrah dari tempatnya. Maka hijrah yang wajib adalah ketika seorang yang tinggal di negeri kafir, orang yang tinggal di negeri kafir dan dia tidak bisa menegakkan agamanya di negeri tersebut, dia tidak bisa menampakkan dan tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam, tidak bisa menegakkan agamanya di negeri yang kafir, di negeri yang kafir itu. Dan juga dalam kondisi negara kafir itu melarang dia untuk menampakkan agama Islam di negeri kafir yang dia tinggali di situ. Maka di sini hukum hijrah bagi orang yang tinggal di negeri kafir yang seperti ini keadaannya, dia tidak bisa menegakkan agama yang dia pegang, agama Islam, tidak bisa dia menunaikan sholat berjamaah, tidak bisa dia melakukan amalan-amalan Islam, dan dilarang oleh negara tersebut untuk menampakkan amalan Islam. Maka di sini hijrah bagi orang yang tinggal di negeri yang seperti ini hukumnya wajib, hukumnya wajib bagi dia untuk berpindah dari negeri yang kafir karena dia tidak bisa menegakkan agama Islam di negeri tersebut. Kemudian hijrah yang hukumnya sunnah. Hijrah yang hukumnya sunnah yaitu ketika seseorang dia tinggal di negeri kafir. Dia tinggal di negeri kafir, akan tetapi dia masih bisa menegakkan agama Islam di negeri kafir tersebut. Di negeri kafir yang dia tinggali, di situ dia masih boleh melakukan agama, syiar-syiar Islam untuk ditegakkan. Dia bisa bebas menampakkan agama Islam di negeri kafir itu. Maka di sini hijrah bagi dia sunnah, bukanlah wajib. Bukanlah wajib, hukum hijrah bagi dia adalah sunnah, yaitu ketika seseorang yang tinggal di negeri kafir dia masih bisa untuk menampakkan agamanya, menegakkan agamanya di negeri kafir itu. Kemudian hijrah yang hukumnya haram yaitu seseorang yang tinggal di negeri muslim yang fasik, di negeri muslim yang rusak, yang banyak tersebar kemaksiatan di negeri muslim tersebut. Dia tinggal di tempat yang banyak di situ kemaksiatan, negeri yang fujur, banyak kejahatan, kemaksiatan yang ada pada negeri tersebut. Dan itu merupakan negeri muslim, negeri muslim, akan tapi negeri muslim ini keadaannya sangat parah. Dan orang yang tinggal di negeri ini, dia dalam keadaan memiliki ilmu. Manusia membutuhkan akan orang ini, membutuhkan kepadanya, dikarenakan orang ini dialah orang yang selalu berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada agamanya, amar ma'ruf nahi mungkar, ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar disebabkan orang yang tinggal di negeri ini, yaitu satu orang ini, maka haram bagi orang ini untuk hijrah dari negeri yang keadaannya demikian. Tidak boleh bagi dia untuk hijrah dari negeri tersebut, karena manusia, masyarakat di daerah itu membutuhkan adanya orang yang seperti dia. Maka jika orang ini hijrah keluar dia dari negerinya, dari tempat itu, tentu kemaksiatan, kejahatan akan lebih besar, akan lebih menyebar dan semakin rusak negeri tersebut, disebabkan tidak adanya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang yang tinggal di negeri yang seperti ini, akan tapi dia bermanfaat bagi masyarakat di situ. Bermanfaat dia, adanya dia memberikan manfaat, pengaruh yang besar bagi masyarakat dan manusia, masyarakat di situ membutuhkannya. Maka di sini wajib bagi dia untuk tinggal, tetap tinggal di tempatnya tersebut. Wajib bagi dia untuk tetap tinggal di negeri yang seperti ini keadaannya, sekalipun negerinya adalah negeri yang rusak, dikarenakan dibutuhkannya dia di negeri itu, yaitu dikarenakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan dakwah yang dia lakukan. Maka jika dia keluar dari negeri tersebut, siapa lagi yang akan bisa melakukan amar ma'ruf, siapa lagi yang akan mendakwahkan manusia, mengajak manusia untuk kembali kepada agamanya. Maka menetapnya dia di negeri ini akan memberikan pengaruh sedikit demi sedikit, hingga biidnillah pelan-pelan manusia akan menjadi baik, masyarakat di negeri itu pelan-pelan akan menjadi baik, dan seterusnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hukum hijrah, yaitu bisa wajib, demikian juga bisa mustahab, demikian juga bisa haram. Wajib bagi orang yang tinggal di negeri kafir dan tidak bisa menegakkan agamanya, dan mustahab sunnah bagi orang yang tinggal di negeri kafir dan dia masih bisa menegakkan agamanya. Kemudian haram hijrah itu dilakukan bagi orang yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperbaiki keadaan masyarakat di tempat. Dikarenakan jika tidak adanya orang ini, tentu masyarakat atau tempat itu akan menjadi semakin rusak dan rusak. Maka diharamkan bagi dia untuk hijrah dari tempatnya tersebut. Kemudian juga diantara hijrah yang wajib adalah seorang muslim yang tinggal di negeri muslim juga, seorang yang tinggal di negeri Islam. Akan tetapi negeri ini adalah negeri yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kejelekan. Seorang muslim yang tinggal di negeri muslim, tapi keadaan negeri ini adalah negeri yang rusak, dan dia merasa takut atas dirinya, dia merasa takut, tidak kuat dia untuk tetap tinggal di negeri itu, dikarenakan dia merasa takut terhadap dirinya, dia takut dirinya terjatuh ke dalam kefasikan sebagaimana orang-orang penduduk negeri itu. Maka jika dia merasa takut dan khawatir terhadap dirinya dan juga terhadap keluarganya untuk mempengaruhi dia dan keluarganya sehingga terjatuh seperti apa yang mereka terjatuh, maka di sini wajib bagi dia untuk hijrah, sekalipun negeri itu adalah negeri yang muslim. Jadi ketika seorang dia tinggal di tempat yang penuh kemaksiatan, jelek, penuh kejelekan, kejahatan, dan dia merasa khawatir terhadap dirinya untuk terjatuh sebagaimana masyarakat itu terjatuh dalam kemaksiatan, kefasikan, perbuatan-perbuatan yang jahat, maka dia khawatir akan mempengaruhi dirinya dan keluarganya, anak-anaknya. Maka jika demikian keadaan dia, dia khawatir, dia merasa takut, maka dia wajib berhijrah dalam rangka menyelamatkan agama dia dan keluarganya. Akan tapi jika dia masih merasa aman dikarenakan ilmu yang ada pada dia, dikarenakan dia adalah orang yang berdakwah misalnya di negeri itu, dia masih merasa aman, maka tidaklah wajib bagi dia. Akan tapi jika dia sudah merasa khawatir, jika dia tetap di situ akan mempengaruhi anak-anaknya, keluarganya dan seterusnya, maka di sini wajib bagi dia untuk berhijrah dalam rangka menyelamatkan agama dia tersebut. Kemudian di antara hijrah yang diharamkan yaitu hijrah dari negeri muslim ke negeri kafir. Banyak orang-orang muslim di zaman sekarang ini hijrah dari negeri yang muslim ke negeri kafir. Bagaimana dia bisa berhijrah dari negeri yang muslim ke negeri kafir? Tidak masuk akal hal yang demikian. Padahal di negeri kafir dia tidak pernah mendengar azan dikumandangkan. Dia tidak pernah mendengar azan dan salat di negeri kafir. Tidak pernah melihat salat jamaah di negeri kafir. Bagaimana dia hijrah dari negeri yang muslim ke negeri kafir? Bahkan dia, yang dia dengar adalah lonceng-lonceng gereja dan seterusnya dari ibadah-ibadah orang-orang kafir. Maka hukumnya haram berhijrah dari negeri yang muslim ke negeri kafir. Kemudian disebutkan pula permasalahan yang berikutnya oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah, hukum safar ke negeri kafir. Hukum safar ke negeri kafir. Tidak boleh seorang melakukan as-safar, melakukan pepergian ke negeri kafir, kecuali dengan tiga syarat. Syarat yang pertama yaitu adanya ilmu yang dengannya dia bisa membentengi dirinya dari syubhat, dari syubhat-syubhat yang diberikan oleh orang-orang kufar terhadap kaum muslimin. Orang-orang kufar selalu memberikan syubhat-syubhat agar kaum muslimin itu ragu terhadap agamanya sendiri. Sehingga diantara syarat yang diwajibkan bagi orang yang ingin melakukan safar ke negeri kafir, yaitu yang pertama, hendaknya dia memiliki ilmu. Memiliki ilmu yang dengan ilmu tersebut dia bisa membentengi dirinya dari syubhat-syubhat yang dilemparkan, yang dilontarkan, yang diberikan oleh orang-orang kafir ketika dia tinggal atau ketika dia sedang berada di negeri kafir tersebut. Maka ketika orang yang tidak kuat ilmunya atau tidak memiliki ilmu, tentu dia akan termakan oleh syubhat-syubhat orang kafir. Dia akan termakan oleh syubhat-syubhat mereka dan dia akan menjadi orang yang ragu dalam agamanya sendiri. Sehingga orang yang ragu terhadap agama Islam, dia telah menjadi kafir. Demikianlah orang-orang kufar sengaja mereka memberikan syubhat-syubhat tersebut kepada kaum muslimin agar kaum muslimin itu ragu terhadap agamanya. Nah, ketika seorang muslim sudah mulai ragu terhadap agama dia, berarti dia sama saja telah menjadi orang yang kafir, dikarenakan dia tidak yakin dalam agama Islam. Kemudian syarat yang kedua yaitu hendaknya bagi orang yang ingin melakukan safar ke negeri kufur memiliki agama yang benar, memiliki agama dan manhaj yang dengannya dia bisa menjaga diri dari syahwat. Memiliki agama yang benar, dia bisa membentengi dengan agama dia tersebut syahwat-syahwat dunia. Maka ketika seorang tidak memiliki agama, tidak kuat dengan agamanya, tentu dia akan terjerumus ke dalam syahwat-syahwat, terlebih yang ada pada negeri-negeri kufar, berupa dunia, perbuatan-perbuatan maksiat. Tentunya orang yang tidak kuat agamanya, dia akan terseret, terbawa oleh syahwat-syahwat dunia, berupa minum khamr, perzinaan, dan seterusnya. Maka hendaknya diantara syarat dibolehkannya seorang yang ingin hijr atau ingin safar ke negeri kafir, dia memiliki agama yang bisa membentengi dirinya dari syahwat dunia. Kemudian syarat yang ketiga disebutkan oleh Syekhul Utsaimin, syarat yang ketiga diantara syarat dibolehkannya seorang bepergian ke negeri kufar, yaitu adanya keperluan. Yaitu adanya keperluan, perlu dia, ada kebutuhan dia dalam melakukan safar ke negeri kufar. Bukan karena untuk bersenang-senang, bukan karena untuk rekreasi, untuk main-main, tidak. Ini tidak dibolehkan. Jadi boleh kita safar ke negeri kafir karena adanya keperluan yang memang harus bagi kita untuk bepergian ke sana. Seperti ketika kita sakit, seorang yang sakit dan tidak ada di negeri muslim rumah sakit yang bisa menangani masalah penyakitnya, maka tidak mengapa bagi dia untuk pergi ke negeri kufur, ke negeri kafir dalam rangka untuk berobat atau dalam rangka untuk mempelajari suatu ilmu yang tidak ada di negeri muslim, misalnya tentang ilmu-ilmu dunia, namun sekedar kebutuhan saja, sekedar kebutuhan dan keperluannya. Kemudian setelah itu, setelah dia belajar di sana sebentar dan dia tidak kemudian berlama-lama di sana, akan tapi dia langsung kembali pulang setelah selesai keperluannya, maka ini dibolehkan, yaitu adanya keperluan, yaitu adanya keperluan. Maka orang-orang yang safar, bepergian ke negeri kafir dalam rangka untuk rekreasi, untuk bersenang-senang, untuk tamasya ke negeri kufar, maka ini diharamkan, ini tidak boleh seorang muslim pergi ke negeri kufar dalam keadaan tujuannya adalah untuk melepas cemas, melepas jenuh, agar untuk biar fresh dan seterusnya. Ini diharamkan. Bagaimana dia mau berhijrah, mau safar ke negeri kafir padahal di sana penuh dengan kerusakan, kemaksiatan, kekufuran. Bagaimana mungkin bisa dia senang dengan perkara-perkara yang demikian? Seorang muslim tentunya tidak suka akan kemaksiatan. Dan juga orang yang demikian, yakni orang yang ingin pergi ke negeri kafir dalam rangka untuk rekreasi, untuk bersenang-senang ke sana, tujuannya adalah ini, terdapat banyak mafsadah yang ada pada kepergiannya dia tersebut. Di antaranya berupa membuang-buang harta. Safar ke negeri kafir tentu tidak perlu, dan ini merupakan idha'atul mal, merupakan membuang-buang harta, dan haram hukumnya seseorang membuang-buang hartanya. Dan juga mafsadah yang berikutnya, yaitu dhaya'ul waqt, dia menyia-nyiakan waktu, padahal waktu merupakan perkara yang sangat berharga, menyia-nyiakan waktu dalam perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian juga mafsadah yang lebih besar, yaitu ketika dia safar ke negeri kafir dalam rangka ini tujuannya, yaitu untuk bersenang-senang dan rekreasi di sana, maka ini akan merusak akhlak dan agamanya, akan merusak, menyebabkan rusaknya akhlak dan agama yang ada pada dia, sehingga dengan itu keraslah hati dia ketika dia telah pulang dari negeri kafir, dan akan mempengaruhi agamanya. Dan ini sangat sangat sangat memungkinkan sekali seseorang yang dia pergi ke negeri kafir sangat berpengaruh terhadap agama dia dan akhlak-akhlaknya. Maka dikarenakan mafsadah-mafsadah yang sangat besar ini, diharamkan bagi seorang muslim untuk pergi ke negeri kafir kecuali dengan tiga syarat yang telah kita sebutkan tadi. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.